berdayaan. Tapi aku punya rasa dan berpikir jua tentang kasih dan cinta aku. Cuma satu ku berikan buat istri dan anakku selama hidupku. Tiada yang lain lagi, cinta dalam hatiku, cinta telah terpati. Tuhan, restuilah tentang perkawinan ini yang ini lurus di jalanmu sebagai tugasku. Tuhan, engkau tahu jelas dengar keluh dan doaku. Tiap detik denyut nadi jantungku, mohon petunjukmu. Kasih dan cinta aku, cuma satu ku berikan buat istri dan anakku selama hidupku. Tiada yang lain lagi, cinta dalam hatiku, cinta telah terpati. Tuhan, restuilah tentang perkawinan ini yang ini lurus di jalanmu sebagai tugasku. Tuhan, engkau tahu jelas dengar keluh dan doaku. Tiap detik denyut nadi jantungku, mohon petunjukmu.